Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita membaca ayat-ayat dalam surat Yusuf. Nah, kemarin sampai ayat ke 14. Nah, dan pembahasan kita masih berkisar tentang makhraj huruf dan beberapa sifat huruf. Nah, kita akan lanjutkan biidznillah dengan ayat yang berikutnya, ayat ke 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا الصادقين. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. والله المستعان على ما تصفون. نعم. Sampai ayat ke 18 dulu insyaallah. Nah, pembahasan terakhir kemarin berkaitan dengan sifat-sifat yang saling berlawanan. Telah kita bahas sifat apa? Hames. Dan lawannya jahr. Huruf hames sekali lagi ada 10 huruf. Huruf-huruf yang mengalirkan nafas saat dilafadzkan. Ya, fahathahu syakhsun sakat. Sebab nafas yang mengalir adalah apa? Terbukanya pita suara. Ya. Sehingga nah mengalirlah nafas atau sebagian dari sebagian besar dari nafas. Lawannya adalah sifat apa? Jahr. Selain huruf-huruf fahathahu syakhsun sakat adalah huruf-huruf jahr. Nah. Kemudian yang berikutnya sifat syiddah. Ini sifat tertahannya suara karena makhraj yang tertutup atau jalan suara yang tertutup pada makhraj. Nah. Lawan dari syiddah adalah apa? Rakhawah. Mengalirnya suara pada makhraj. Akibat tidak sempurnanya i'timad atau tekanan pada makhraj. Nah. Huruf syiddah ada 8. Apa saja? Hamzah. Kemudian kaf. Ta. Kemudian 5 huruf qalqalah. Ya. Hamzah, kaf, dan ta serta 5 huruf qalqalah. Nah. Huruf syiddah bisa kita golongkan menjadi 3 golongan, ya. Yang pertama adalah huruf syiddah atau kepada 2 golongan, ya. Huruf syiddah yang majhurah, huruf syiddah yang sekaligus bersifat apa? Jahr. Lalu huruf syiddah yang mahmusah, huruf syiddah namun memiliki sifat hams. Kebanyakan huruf syiddah adalah sekaligus memiliki sifat jahr. Ya, hamzah, kemudian apa lagi? Huruf-huruf qalqalah, ya, qaf, ya, ta, ba, jim, dal. Ya. Ini adalah huruf-huruf syiddah sekaligus memiliki sifat jahr. Ya. Adapun huruf kaf dan ta adalah huruf syiddah yang memiliki sifat apa? Hams. Ya. Hamzah juga termasuk huruf syiddah yang majhurah, huruf syiddah yang bersifat jahr. Nah, kemudian sifat yang berikutnya adalah sifat apa? Isti'la dan istifal. Ya. Sifat isti'la adalah sifat naiknya suara ke langit-langit. Ya. Dan sifat ini dimiliki oleh berapa huruf? 7 huruf. Kha, ghain, qaf. Ya. Kha, gha, kemudian qa. Kemudian 4 huruf yang berikutnya itu shad, wad, ba, dan gha. Nah. Sifat isti'la melahirkan bunyi tafkhim, ya, bunyi yang tebal pada rongga mulut, ya. Ya. Sedangkan sifat istifal dimiliki oleh selain huruf-huruf yang 7 tadi, selain huruf kha, ghain, qaf dan 4 huruf yang berikutnya, shad, dhad, ta dan wa. Nah, sifat istifal melahirkan apa? Bunyi yang tipis pada huruf-huruf. Nah, bunyi yang tipis pada huruf-huruf. Kemudian kita juga menyebutkan bahwa ada beberapa huruf istifal yang terbaca dengan tebal. Ya. Nah, tadi kita sebutkan bahwa tebalnya huruf atau tebalnya suara huruf itu adalah akibat atau kelaziman dari sifat isti'la. Ya, ho, o, ko, ya. Ini adalah sifat isti'la yang kemudian melazimkan munculnya bunyi tebal, tafkhim. Namun ada beberapa huruf yang dibaca tebal, ya, padahal dia merupakan huruf-huruf istifal. Ini huruf istifal namun dalam keadaan-keadaan tertentu dibaca dengan tafkhim. Yaitu huruf apa saja? Alif, kemudian huruf ra, ya, alif, kemudian huruf ra. Ini pembahasan yang terakhir kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Ya. Coba dibaca. Silakan di salah satu membaca. Ya. Kalau ada mikrofon yang bisa sampai sana. Modal dibaca biar kita bisa mengambil faedah lebih. وأجمعوا وأجمعوا kemudian hamzanya dibaca وأجمعوا أي يجعلوا غيابتل lanjut kan belum sampai akhir ayat wa auhayna ilaihi تنب hurufnya kecil-kecil. Ya. Nah, barakallahu fiik. La tunabbi annahum bi amrihim hadza panjang hanya dalnya panjang wa hum la yashurun. Nah, barakallahu fiik. Taib yang lain. Kita belajar apa sekarang ini? Enggak ada panduannya, ya. Belajar apa sekarang? Naam. Waqaf pada kalimat al-jubbi, ya. Waqaf pada kalimat al-jubbi. Di sini huruf ba bertasydid, ya. Dalam keadaan wasol tentu tidak muncul qalqalah, ya. Karena walaupun kita tahu pada asalnya huruf yang bertasydid itu mengandung huruf sukun. Jadi huruf ba bertasydid mengandung huruf ba sukun. Dalam kondisi wasol, apakah ba sukun pada kalimat al-jubbi ini ada qalqalahnya? Tidak, ya. Karena apa? Karena saat diwasolkan ba sukun itu mengalami idgham, mengalami idgham. Ini dimasukkan ke dalam huruf ba yang berharokat kasrah. Fi ghayabatil jubbi. Ya, dalam kondisi wasol, ya, ba ini tidak di qalqala. Ya. Namun saat kita waqafkan, nah, maka tentu muncul qalqalah. Ya. Seperti ini, coba antum ikuti. Ghayabatil jubb. Ya. Qalqalah pada huruf ba yang bertasydid ketika waqaf terasa tertunda. Ya. Tidak langsung muncul. Ya. Naam. Ya, coba lagi. Antum perhatikan melafadzkan kalimat al-jubbi dalam kondisi waqaf. Wa ya batil jubb. Wa ya batil jubb. Ya, kalau dibaca seperti ini misalkan. Bagaimana menurut antum? Wa ya batil jubb. Bagaimana? Salah atau kurang sempurna, ya, kurang sempurna atau salah, ya, salah, ya. Kalau dibaca dengan qalqalah yang langsung muncul, ini sama saja menghilangkan satu huruf, ya, sama saja menghilangkan satu huruf ba, waya batil jube, ya, baik, maka perlu diperhatikan saat mewaqafkan pada huruf ba yang bertasydid, misalkan seperti dalam surat Al-Masad, ya. Tabbat yada abi lahabi wa tabb, tertunda, ya. Adapun ayat yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, langsung. Yang ini justru jangan ditunda. Kalau ditunda namanya apa? Menambahkan satu huruf kasab be. Ya, menambahkan satu huruf tentu akan berbeda maknanya antara kasaba dengan kasab be. Nah. Pertanyaan untuk antum. Saat kita mewakafkan kalimat al-jubbi, ya, wakaf. Saat kita wakafkan pada kata al-jubbi dengan bacaan seperti yang tadi antum dengar, al-jubb, ya. Yang mengalami sukun berapa huruf, Mbak? Satu, salah satu atau dua-duanya? Kalau salah satu, maka yang mana? Yang depan atau yang belakang? Saat kita mewakafkan kalimat al-jubbi, tadi kita baca seperti ini, al-jubbe, ya. Yang sukun dua-duanya atau? Nah, jadi kalimat al-jubbi, bayangkan, coba antum lihat ba-nya berapa? Yang tertulis satu, namun hakikatnya berapa? Dua. Jadi yang dibayangkan ada dua ba, ya, ba yang pertama sukun, yang kedua kasroh, namun ketika diwakofkan yang kasroh jadi sukun juga, ya. Jadi saat kita wakofkan terbayang berapa huruf ba? Dua, yang sama-sama sukun, ya. Namun sekali lagi, ternyata yang kita dengar kol-kolanya dari satu saja, bukan dua-duanya. Tamam? Yaitu ba yang terakhir. Ba yang pertama hanya sukun saja, dan sukunnya tidak muncul kol-kolah karena sudah mengalami idgham pada ba yang kedua yang kita bayangkan itu. Waya batil jubb. Coba baca. Ya. Di bab yang pertama tetap sukun. Dalam bayangan kita tetap sukun, namun tidak ada qalqalah. Ya. Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa. Ya. Baik. Belajar apa lagi sekarang? Sifat gimana, sudah memahami dengan baik dari yang sudah kita lewati? Sifat hames, jahar, syiddah, rakhawah, isti'la, istifal. Nah, baik, ayat kedua, silakan dibaca. Ayat berikutnya. Waja'u Taib, ulang lagi. Waja'u masing-masing 4-5 rokat. Nah, jadi ukuran kalimat, ukuran panjang dari mat ja dan u berapa rokat? 4 harokat. Ya. Waja'u abahum, coba. Waja'u abahum, ini kurang lebih ukuran 4 harokat. Waja'u dibaca 4 harokat karena bertemu dengan hamzah. Ja'u, ya, 4 harokat. Inilah yang dinamakan mamad wajib. U juga bertemu hamzah. Mamad. Nah, isya'an, coba. Ya, dibaca dengan 4 harokat. Ya. Fadal, berikutnya. Ya, sama, ayat yang sama, coba. Atau ayat berikutnya. Qalu ya abana. Lanjutkan wa ma anta. Baik. Diulang lagi coba. Qalu panjang mad jaiz atau mad yang bertemu dengan hamzah, kemudian pula mad wajib, ya, empat harokat coba. Qalu ya. Berhenti pada kalimat adz-dzibu fa'akalahu dzibu, ya. Di sini untuk qiraah jumhur termasuk kita, qiraah yang menganut riwayat Hafs dari Asim adalah dengan menetapkan hamzah. Hamzah tetap dibaca sebagai hamzah sukun. Ya, sebab kita baca kalimat adz-dzibu waslan, ya, waslan jadi baknya tetap di dhammah. Fa'akalahu dhi'bu. Fa'akalahu dhi'bu. Nah, saat kita wakafkan, maka huruf yang terakhir kita rubah harokatnya menjadi sukun. Nah, sehingga berkumpullah dua huruf sama-sama sukun di ujung bacaan, ya, di penghujung bacaan. Hamzah sukun lalu ba sukun, ya. Seperti bagaimana melafadzkan kalimat adzi dalam keadaan waqaf, fa'akalahudzib, baca fa'akalahudzib. Ya, coba Al-Akh, coba antum baca. Fa'akalahu dhi'b. Coba dibaca. Fa'akalahu dhi'b. Hamzahnya belum kedengaran. Fa'akalahu dhi'b. Ya, adz-dhi'b. Ya, hamzah tetap dibaca dari pangkal tenggorokan, lalu setelah itu kita lafadzkan ba dalam keadaan sukun, ya, ini sudah di kol-kola. Nah, baik. Kalau melihat riwayat yang lainnya, ada sebagian dari riwayat yang mengganti hamzah sukun dengan ya, ya, sehingga dibaca tanpa kesulitan, ya, langsung diganti hamzahnya sebagai huruf mad. Fa'akalahudzib. Fa'akalahudzib. Tidak mengapa. Ini kata kita tidak bisa atau sulit bagi kita mengumpulkan dua huruf sukun, ya, hamzah dan huruf yang berikutnya bisa diganti dengan ya. Tentunya ini terkait dapat boleh tidaknya, ya. Kalau berkaitan dengan periwayatan tentu kita harus menyesuaikan bacaan siapa yang sedang kita baca, riwayat siapa yang sedang kita baca. Nah, baik. Nah, berikutnya, ayat berikutnya. Waja'u. Hadal. Waja'u ala qawmihi yaumul qiyamah. Ulangi. Waja'u. Naam, panjang pendek diperhatikan. Ala qamisihi. Qamisihi. Iya. Qal jabal. Lam jangan panjang. Baik, sebentar. Huruf apa saja yang panjang pada penggalan ayat ini? Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Yang panjang mana? Al-Akh tadi yang membaca, coba sebutkan huruf apa yang panjang. Qaf, lalu yang lainnya apa? Naam, ya. Betul. Jadi secara maklumat betul, ya. Dan tinggal mempraktikkan. Yang panjang dipanjangkan. Ya. Yang pendek jangan dipanjangkan. Kontol. Qala. Ah, lamnya panjang namanya ini. Qala. Namanya memanjangkan lam. Ya. Sawalat. Ini panjang namanya. Sawalat. Ya. Anfusukum amro, ya. Kalau masih seperti ini bacaannya, mungkin perlu dibuat lebih pelan, ya, sehingga lebih bisa konsentrasi berpindah dari kalimat ke kalimat dengan tepat panjang pendek. Seperti ini misalkan. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amro, ya, walaupun juga butuh nafas juga. Ya, coba dipelankan lagi. Ya. Jangan mengganti harokat, ya. Anfusukum atau anfusakum itu. Anfusukum, ya. Lagi, lebih mending, ya, lebih mending. Tadi ada yang salah saat dibaca dengan cepat, sekarang betul. Ulang lagi coba, lebih perhatian, ya, panjang pendek coba. Nah ini lamnya antum terasa tidak? Terasa memanjangkan tidak? Nah, jadi harus langsung cepat pindah ke huruf sin. Ko keba, ya. Ko label, ko label. Anfusukum, coba lafadkan. Anfusukum. Yang depan sudah betul. Qala bal sawwalat, betul. Tinggal anfusukum, jangan diganti dengan fathah. Sekali lagi. Nah, lamnya panjang. Lakum, terasa tidak? Nah, ya. Lakum. Jangan panjang. Sekarang betul kan? Alhamdulillah. Terus, Fasabrun Jamil. Nah, jimnya panjang. Padahal harusnya pendek. Jamil, ya. Kalau ini bahasa selain Quran, enggak ada masalah, ya. Ada teman kita namanya Jamil, mau dipanggil dengan Jamil atau Jamil, ya tetap tidak akan protes, ya. Karena mungkin artinya tidak akan berbeda, ya, sama orangnya ini, ya. Dipanggil dengan Jamil atau Jamil, ya. Sama orangnya tidak akan merasa orang lain yang dipanggil dia. Tapi kalau kalimat dalam Quran panjang pendek akan berpengaruh. Salah dalam panjang pendek akan berubah mana. Jamil, coba. Fa atau pendek. Fasabrun, ya, pendek kan. Fasabrun Jamil. Ahsan. Terus. Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu ini juga perlu perbaikan. Nah, yang panjang mana? Coba antum perhatikan kalimat tadi. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Coba. Mana yang panjang? Pada wallah, yaitu panjang ya. Lamnya panjang. Wallahu panjang. Walaupun mungkin sebagian mushaf tidak ada tanda mat. Wallahu panjang. Kemudian huruf apa lagi? Sebelumnya al-musta'anu, ain panjang kan? Ya, kemudian lam, ala. Kemudian mim. Ya, ma. Setelah itu fa, ya. Suatnya jangan panjang. Baik. Ya. Coba lagi. Wallahul. Ahsan. Barakallahu fiik. Ala ma tasbun. Barakallahu fiikum. Naam. Hadal aja. Ya. Ahsan, barakallahu fikum. Naam. Terkait dengan panjang pendek ya. Mungkin kita akan sampaikan tentang macam-macam mad ya. Secara umum mad ada dua. Mad tabii'i, yang kedua mad syar'i. Mad tabii'i juga dinamakan mad asli. Ya. Yang kedua dinamakan, jenis yang kedua namanya mad syar'i, ya. Asli syar'i. Asl itu artinya apa? Pokok, ya. Syar'i cabang, ya. Ada pohon, ya. Asalnya adalah akar dan batangnya, kemudian ranting cabangnya namanya syar', ya. Asal dari mad adalah apa? Adanya huruf-huruf mad yang tiga. Itu apa? Alif, wawu, ya, yang sukun semuanya, dan sebelumnya adalah harokat-harokat yang sejenis. Alif sejenis dengan fathah, wawu sukun sejenis dengan dhammah, ya sukun sejenis dengan kasrah, ya. Coba antum bayangkan kalimat ini. Atuni, jangan lafadzkan, coba. Nah, antum bayangkan hurufnya apa saja? Hamzah, alif, ya, hamzah fathah, alif. Ini satu contoh bacaan mad. Atu, ada wawu sukun sebelumnya. Ta' dhamma. Ni, ya sukun sebelumnya kasrah. Ini contoh bacaan mad asli atau mad far'i, ya. Jadi mad asli adalah mad karena adanya huruf-huruf mad dan tidak ada hal-hal yang lainnya yang berpengaruh pada huruf-huruf mad tersebut, ya. Adapun mad far'i adalah apa? Jenis mad yang apa? Yang ada pengaruh lain dari sekedar adanya huruf mad. Tetap ada huruf mad, ya. Namun ada hal yang lain yang ikut berpengaruh pada huruf mad tadi sehingga ukurannya menjadi lebih dari aslinya. Ya. Itulah mad far'i. Yaitu mad yang dipengaruhi oleh adanya faktor yang lain sehingga ukurannya menjadi ukuran yang lebih dari ukuran tabii, ya, ukuran aslinya, ya, menjadi 4 harokat atau menjadi lebih 5 harokat, 6 harokat tergantung dari riwayat siapa. Ya, Al-Quran itu datang. Al-Muhim, ada faktor-faktor yang berpengaruh pada ukuran tersebut, yang secara mujmal bisa disimpulkan ada 2 faktor, yaitu apa? Hamzah dan sukun. Ya. Coba tadi ayat yang terakhir yang kita baca, penggalan terakhir. Kita baca coba. Alamat tasifun. Bandingkan panjang lam dan mim dengan panjang fa dhammah. Alamat tasifun. Ya. Lebih panjang mana? Fa dibandingkan dengan ukuran mat pada lam dan mim. Ya. Lagi. Alamat tasifun. Baik, kenapa menjadi lebih panjang? Karena sudah ada faktor lain yang ikut berpengaruh pada huruf mat, yaitu wawu ini. Yaitu apa? Sukun pada nun. Ya, sukun pada huruf nun. Bukankah saat kita mewakafkan kalimat tasifun fathah, kita ganti menjadi sukun? Itulah yang menjadi faktor yang mempengaruhi panjang mat tadi, yang asalnya 2, tausifuna, coba tausifuna, begitu harokatnya kita rubah menjadi sukun, akhirnya kita baca seperti yang tadi, tausifun, coba tausifuna. Alamat tasifuna. Sekarang nunnya disukun. Naam. Jadi karena bertemu huruf wawu mat itu dengan huruf sukun, maka panjangnya jadi lebih dari 2 harokat. Tadi kita baca dengan 4 harokat. Nah. Ini faktor yang pertama, ketemu dengan sukun. Yang kedua, ketemu dengan hamzah. Coba antum baca awal ayat ke-16. Waja'u abahum, baca. Waja'u abahum. Nah, kalimat waja'u, coba perhatikan alif bertemu dengan hamzah, sehingga jimnya yang pada asalnya dipanjangkan dengan mat asli 2 rokat, begitu ada hamzah menjadi bertambah ukurannya. Waja'u. U juga awalnya 2 rokat, tapi setelahnya ada huruf hamzah pada kata abahum. Itu pula isya'an. Ini hamzah juga. Nah, faktor yang kedua yang berpengaruh pada ukuran mat adalah hamzah. Ya. Coba kita ulang lagi. Waja'u abahum 'isya'an yabkun. Nah. Mafhum ya? Itulah 2 faktor yang berpengaruh pada ukuran mat. Dan panjang mat itu, ya, ada yang bersifat harus bertambah, ya. Pertambahan mat atau pertambahan ukuran mat tadi ada yang bersifat apa? Boleh, ya. Ada yang bersifat harus, ya. Ada yang bersifat apa? Wajib. Ada yang bersifat apa? Jaiz, ya. Baik. Coba sekarang antum baca ulang ayat yang ke-16. Ya. Waja'u. Nah, sekarang U-nya kita baca dengan 2 harokat. Waja'u abahum 'isya'an yabkun. Ya, ingat dibaca dengan dua harokat. Coba. Ya abahum isya. Ya. Di sini panjang hamzah dhammah u bisa tetap dua harokat, ya, karena sifat pertambahannya menjadi empat harokat atau enam harokat itu jawaz saja, boleh, ya, sehingga tetap masih boleh dibaca dengan ukuran asli dua harokat. Waja'u abahum isya'an yabakun. Baik. Demikian pula ya. Panjang dhammah pada kaf ya, yabkun ya. Ini pun pertambahannya menjadi 4 harokat atau 6 harokat, sifatnya apa? Boleh. Ya, ini masih boleh dibaca dengan ukuran asli 2 harokat. Ya, sekarang coba kita baca dengan ukuran 2 harokat. Ya, walaupun kita sudah mengganti harokat nun menjadi sukun. Waja'u abahum isya'an yabakun. Waja'u. Yabakun. Yabakuna. Yabakun. Yabakuna. Yabakun. Nah, ini dibaca dengan dua rakaat. Boleh tidak? Boleh, karena sifat pertambahannya, nah, pertambahannya ukuran mat pada yabkun saat diwakafkan ini sifatnya boleh. Ya, jadi tidak harus enam harokat. Ini kalau menurut kaidah tajwid. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, istirahat dulu ya. Istirahat dulu 10 menit insyaallah kita lanjutkan kembali setelah istirahat.